بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita, termasuk diantaranya adalah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali, memulai kembali majelis ilmu. Kita sampaikan ilmu dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah termasuk kenikmatan yang sangat besar, yang lebih besar dari kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seseorang. Karena dengan kita duduk di majelis menuntut ilmu, ini merupakan jalan-jalan yang mengantarkan seseorang kepada jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ini merupakan warisan para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu أخذه بحظ وافر. Para nabi tidaklah mewariskan dirham, dinar, tapi mereka mewariskan ilmu. Dan barang siapa mengambil warisan ini, أخذه بحظ وافر, maka sungguh dia mengambil bagian yang sangat banyak. Dan tidaklah seorang itu mencintai majelis ilmu kecuali memang dia mengerti, memahami akan kedudukan ilmu itu. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan kepada hati-hati kita, rasa senang untuk hadir di majelis ilmu, maka ini termasuk nikmat yang sangat besar. Berapa banyak orang yang terhalangi dari mendapatkan warisan para nabi ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Sahih Adabil Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Adabul Mufrad kemudian ditakhrij oleh Syekh Albani atau dipisahkan oleh Syekh Albani antara yang sahih dan yang dhaif, karena tidak seluruhnya hadis-hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad ini adalah hadis yang sahih. Banyak juga hadis yang dhaif. Dan kita pilih hadisnya yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Telah sampai pada pembahasan Al-Muwasah Fis-Sanati Wal-Maja'ah. pada bab yang kedua 225 di dalam kitab Sahih Adabil Mufrad. Kalau di dalam kitab Adabul Mufradnya sendiri bab yang ke-253. Bab muwasah fi as-sanati wal majabab, tentang muwasah. Apa itu muwasah? Nah, kita sampaikan sebelumnya adalah al-mu'awana. Al-mu'awana yaitu saling tolong menolong, bantu membantu. Fi as-sanati wal majah, ketika terjadi masa paceklik, gagal panen, kekeringan, wal majaah dan kelaparan, musim kemarau tidak turun hujan berbulan-bulan, akhirnya tanaman menjadi kering, mati, hewan-hewan ternak menjadi mati, tidak mendapatkan makanan, maka di saat seperti itu sangat dibutuhkan muwasa muawanah bainal muslimin, saling tolong menolong antara muslimin yang punya bekal banyak, makanannya diberikan kepada saudaranya yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada hamba-hambanya untuk mereka saling ta'awun, saling tolong menolong, membantu mereka yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas al-birr wat taqwa, kebaikan dan taqwa. Kata Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsirnya, ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bil mu'awanah ala fil khairat wa huwa al-birr wa tarkil munkarat. Allah memerintahkan hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, untuk saling tolong-menolong di dalam perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Tolong menolong dalam kebaikan. Al-birri wa taqwa, dan membantu saudaranya di dalam meninggalkan kemungkaran. Bukan hanya ta'awun di dalam kebaikan, tapi juga dalam meninggalkan kemungkaran, mencegah saudaranya untuk tidak berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Ini masuk dalam ta'awun al-birr wa taqwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana orang-orang Ansar ketika mereka menerima saudaranya muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dalam keadaan mereka tidak membawa perbekalan yang dia miliki di Makkah, ditinggalkan harta-hartanya di sana sampai ke Madinah. Bagaimana kaum Ansar menolong saudaranya? Kita melihat di situ bagaimana muwasahnya, muawanahnya Ansar kepada saudaranya al-Muhajirin. Mereka membagi hartanya, sebagian diberikan kepada saudaranya al-Muhajirin. Bahkan ada di antara mereka yang menyampaikan kepada saudaranya, saya punya istri lebih dari satu, silakan engkau pilih mana yang kau sukai, aku akan menceraikannya dan silakan engkau nikahi. Sampai seperti itu Allah menggambarkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka orang Ansar mengutamakan saudaranya muhajirin sekalipun dia sendiri butuh. Demikian juga Rasulullah SAW dalam berbagai hadis sangat menganjurkan kepada kaum mukminin untuk ta'awun, saling membantu, menolong, bantu membantu terhadap saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bagaimana seorang mukmin dengan mukmin itu, al-mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan, saling mengokohkan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu fi auni 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini semua anjuran untuk muasah terhadap saudara kita yang membutuhkan bantuan. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allah anhu qurbatan. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah juga akan melepaskan kesulitannya. Maka dalam hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan menolong atau membantu saudaranya sesama muslim yang membutuhkan bantuan. Dan juga perkataan para ulama salaf tentang muwasah ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim Ibn Adham, al-muwasah min akhlakil mu'minin dalam kitab Hilyatul Awliya li Abi Nu'aim. Al-muwasah min akhlakil mu'minin, muwasah ini, mu'awana, termasuk dari akhlaknya kaum mu'minin. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, lan aqdi li akhin li hajatan ahabbu ilayya min a'takif shahrayni. Aku menunaikan satu haja saudaraku, membantu menunaikan satu haja saudaraku itu lebih aku cintai, min a'takif, daripada aku i'tikaf, i'tikaf di masjid selama 2 bulan. Lebih saya cintai memenuhi satu haja, satu keperluan dari saudara, membantu dia, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf selama 2 bulan di masjid. Dan ini muwasah disebutkan oleh Ibn Abil Bar dalam kitab beliau At-Tamhid, al-muwasah wajibatun, wajib, al-muwasah wajibatun lil muhtajin, terhadap orang-orang yang membutuhkan wajib dibantu. Seorang muslim wajib membantu saudaranya yang benar membutuhkan bantuan. Dan tentunya ini dikembalikan lagi kepada keimanan seseorang itu di dalam muasahnya, karena ini juga perkara yang berat. Kadang orang itu terhadap harta itu pelit, saudaranya ada butuh bantuan, dia tidak mau mengeluarkan hartanya, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Nah, keluarganya sendiri sakit, enggak dibelikan obat anaknya. Sudah sakit parah. Nah, butuh sekali untuk dibawa ke dokter masih saja. Tidak mau. Kenapa? Karena sayang kepada hartanya. semakin kuat keimanan seorang mukmin akan semakin besar juga muasahnya. Semakin lemah keimanan, semakin lemah pula muasahnya kepada saudaranya. Nah, karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, wa'ala qadr al-iman takunu hadhihi al-muwasah. Maka sesuai dengan kadar keimanan itu akan terjadi muwasah ini. Sesuai dengan kadar keimanan terjadi muwasah. Fa kullama dhaufa al-iman dhaufat al-muwasah. Setiap kali keimanan itu lemah, keimanan muasah itu, muawah itu juga akan lemah. Kalau keimanan di antara kaum muslim itu lemah, maka lemah juga muasah ini. Wa kullama qawiya qawiyat. Dan setiap kali kuat keimanan seorang mukmin, maka kuat pula muasahnya, kuat pula keinginannya untuk membantu saudaranya sama muslim. Dan kata beliau, a'dhabun nas muwasatan li ashabihi bidzalika kullihi adalah Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah SAW a'dhabun nas muwasatan. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling besar muwasahnya. Enggak ada lagi yang melebihi beliau di dalam muwasah kepada para sahabat. Naam. Ini pengantar. Belum kita masuk ke dalam hadis. Bagaimana muwasah itu, bagaimana pentingnya dan anjuran dari syariat bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk mereka membantu saudaranya. Kemudian kita bacakan hadis. Hadis yang pertama telah kita sampaikan pada teman sebelumnya. Kita masuk ke hadis yang kedua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, حدثنا أسبق ابن فرج بن سعيد أبو عبد الله المصري ثقة قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب ابن مسلم يقى ثقة أبو محمد المصر قال أخبرني يونس ابن يزيد Thiqa'an ibn Shihab, dari ibn Shihab, Muhammad ibn Muslim, Az-Zuhri, Abu Bakar, Thiqa'ah, Faqih, Hafid, Muntafakun ala jalalatihi, Anna Saliman akhbarahu, bahwasanya Salim ibn Abdullah ibn Umar, putra dari Abdullah ibn Umar, yang termasuk 7 orang fuqaha al-Madinah, fuqaha al-Sabah, termasuk 7 ulama fuqaha di Madinah, Salim bin Abdullah bin Umar. Akhbarahu mengkhabarkan kepada Ibn Shihab, menceritakan kepada Al-Imam Az-Zuhri, anna Abdullah ibn Umar akhbarahu, bahwasanya Abdullah ibn Umar ayahnya mengkhabarkannya, menceritakan kepadanya, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala 'am ar-Ramadah, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata Amir Ramadhan, itu pada tahun Ramadhan. Ramadhan ini tahun ketika terjadi paceklik, kekeringan di kota Madinah pada tahun 18 Hijriah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, terjadi kekeringan di Madinah, kekeringan tanah tandus di negeri-negeri, di kampung-kampung sekitar Madinah karena tidak turun hujan dalam jangka waktu yang lama, tertahan hujan dari langit sehingga tanah pun menjadi tandus, kersang, bahkan terpecah-pecah, berlubang, sehingga binasa hewan-hewan dan juga kekeringan tanaman-tanaman sehingga mati sebagiannya, dan menjadilah tanah itu menghitam. Maka serupa dengan Ramadhan, serupa dengan abu warnanya hitam, makanya dikatakan Amir Ramadhan, tahun Ramadhan. Di tahun tersebut, kenapa? Karena tanah-tanah gersang itu menghitam seperti debu, seperti abu. Dan juga dikatakan bahwasanya angin di saat tersebut itu bertiup kencang, menerbangkan tanah-tanah, pasir-pasir, sehingga menimpa rumah-rumah atau bahkan badan manusia, ini kelihatan hitam akibat tertimpa empasan debu-debu yang hitam. Maka dikatakanlah tahun Ramadhan. Wa kanat sanatan syadidatan mulimmatan, di saat itu terjadi paceklik, kekeringan yang dahsyat. Ba'da mastahada Umar fi imdadi al-Arab bil ibl wal qamhi waz zait min al-Aryaf kulliha. Dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu beristihad, berupaya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman, di mudun-mudun, di kura-kura, kampung-kampung di sekitar Madinah. Berikan bantuan kepada mereka itu unta, qamh. Diberikan bantuan gandum, zait, minyak. Minal aryafi kulliha, yang itu diambil dari kampung-kampung yang aryaf ini adalah kampung yang subur, yang di situ ada pertanian, ada banyak pohon-pohon kurma yang berbuah, diambil dari situ. Kemudian diberikan kepada yang kekurangan. Hatta balahatil al-aryafu kulluha mimma jahadaha thalik, sehingga seluruh kampung-kampung yang subur tadi, yang banyak tanamannya, banyak pohon kurmanya, banyak pertaniannya, itu juga mengalami hal yang sama. Habis dipanen semuanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang kelaparan. Ini bentuk bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah, ya, muasah di antara kaum muslimin, membantu mereka mengeluarkan kebijakan, peraturan bagi mereka yang memiliki makanan, memiliki korma, maka hendaklah menyerahkannya. Kemudian dibaikan secara merata ke seluruh penduduk negeri yang mengalami kekeringan. Sehingga apa, akhirnya semuanya mengalami hal yang sama. Pada akhirnya terjadi kekeringan secara merata. Faqama Umar yad'u faqala Allahumma jal rizqahum ala ru'usil jibal fastajaba Allahu lahu walil muslimin. Kemudian Umar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal, ya Allah, jadikanlah rezeki mereka di puncak-puncak gunung. Fastajaba Allahu lahu walil muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya Umar dan kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hingga diturunkan hujan. Faqala hina nazala bihi al-ghais, alhamdulillah, fa wallahi law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baiti minal muslimin lahum sa'atun illa adkhaltu ma'hum a'dadahum minal fuqara. Maka tatkala hujan turun, beliau mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, nikmat dari Allah yang ditunggu-tunggu sekian lama Allah turunkan, Allah berikan jalan keluar kepada mereka kaum muslimin dengan diturunkannya hujan. Maka beliau pun bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Wallahi, demi Allah, law anna Allah lam yufrijha ma taraktu bi ahli baiti minal muslimin lahum sa'atun illa adkhaltu mahum a'dadahum minal fuqara. Kata beliau, demi Allah, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan keluar dengan menurunkan hujan, ma taraktu bi ahli baiti, maka aku tidak akan membiarkan satu rumah dari kaum muslimin yang mereka memiliki kelapangan kecuali aku masukkan bersama mereka sejumlah orang yang ada di rumah mereka dari kalangan fuqara. Kalau sekiranya Allah tidak memberikan jalan keluar, aku tidak akan biarkan satu rumah dari muslimin yang memiliki kelapangan, yang memiliki makanan di dalamnya, kecuali aku masukkan kepada mereka dalam rumah mereka itu orang-orang fukara, orang-orang miskin, sejumlah anggota keluarga mereka. Falam yakun ithnani yahlikani min at-ta'am ala ma yuqim wahid. Maka tidak akan binasa, tidak akan meninggal dua orang minat ta'am, dari makanan, ala ma yuqim wahid, yang sebenarnya makanan itu hanya untuk satu orang, hanya makanan hanya untuk satu orang. Tapi ketika dimasukkan lagi ke orang lain, maka terbagilah menjadi dua makanan, yang tadinya satu orang sekarang dibagi dua. Maka tidak akan terjadi kematian karena kelaparan. Ini kebijakan, ya, aturan yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyelamatkan kaum muslimin seluruhnya dari adanya paceklik, adanya kekurangan makanan. Saking dahsyatnya paceklik yang terjadi di saat tersebut, disebutkan dalam riwayat Umar sampai minta kepada umaranya, kepada umalnya, kepada gubernur-gubernur yang dia beliau tunjuk di Syam, di Kufa, untuk mengirimkan makanan ke Madinah. Nah, saking kekurangannya makanan, bahkan disebutkan juga hewan ternak yang mereka sembelih, saking kurusnya itu tidak dimakan, tidak ada dagingnya yang bisa dimakan. Saking kurusnya hewan ternak tersebut, mereka ada yang menyembelih hewan ternaknya, ternyata enggak dimakan, dibiarin. Kenapa yang mau dimakan? Tinggal tulang. Menunjukkan saking dahsyatnya kekeringan paceklik saat itu, sampai hewan-hewan pun tidak memiliki daging. Maka Umar bin Khattab, ya, melihat kondisi kaum muslimin, menerapkan aturan seperti ini. Hadis ini hadis yang sahih, sebagaimana kita sebutkan tadi, para perawinya thiqah semuanya. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah taala faedah-faedah hadis kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله. تفضلوا وحفظكم الله.